Lihatlah sisa-sisa mereka. Fis-sawami'. Sawami' bentuk jamak dari sawma'ah. Sawma'ah adalah tempat ibadahnya Yahudi. Wadiyarat, tempat ibadah Nasrani, kanisa, gereja-gereja. Lihatlah sisa mereka di biara-biara, di gereja-gereja, di sawma'ah-sawma'ah. Rahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah yang mereka ada-adakan sendiri. Ma katabnaha 'alaihim, yang kami tidak pernah wajibkan atas mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau hadis ini dengan lafaz ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dhaif, dhaaf Al-Albani fi Sunan. Tetapi hadis yang semakna, bahkan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlal kitab, jangan kalian berlebih-lebihan. Itu makna memberat-beratkan, ghulu, ekstrim. Jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan tanpa bukti, tanpa dalil. Bahkan ada ayat yang menyebutkan tentang Nasrani mengada-adakan kebid'ahan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan rahbaniyah yang diada-adakan oleh mereka kaum Nasrani, yang Allah tidak pernah mewajibkan atas mereka. Berdiam diri di biara-biara, tidak keluar, tidak mau masak makan daging, enggak mau makan yang enak-enak, makan sayur saja, tidak mau menikah, terus beribadah sampai mati. Ini rahbaniyah. Demikian pula ada hadis-hadis yang sahih tentang larangan Rasulullah SAW agar kita jangan memberat-beratkan diri. Inna hadad din yusrun, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah. Falan yushaddad din illa ghalabah, tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agamanya, memberat-beratkan dirinya, kecuali pasti akan kalah. Kalah bermakna gak bisa konsekuen, gak bisa untuk terus seperti itu, gak akan sanggup, gak akan mampu. Silahkan kalian melakukan sesuatu yang syedid, berlebih-lebihan, melampaui batas, gak bisa konsekuen. Biarawan dan biarawati, apa mereka konsekuen? Tidak. Ternyata terjadi skandal bermacam-macam di tempat-tempat tersebut. Ada bayi-bayi dikubur di sana karena biarawatinya yang tidak nikah itu ternyata hamil, dibuang bayinya. Terjadi pula pendeta yang berzina di sana, segala macam. Kita hanya berkata bahwasanya Nabi kita sudah berkata, kalian gak akan sanggup. Walayyushadaddin illa ghalabah, tidak ada yang memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang syadid, yang ekstrim, kecuali mesti gak bisa konsekuen, gak akan sanggup. Fafihi nahyun, padanya ada larangan dari Nabi SAW. Fafihi nahyun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anit tashaddud. Dalam hadis-hadis yang seperti ini, juga dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang ekstrimnya kaum Nasrani dan Yahudi ahlul kitab, ada larangan untuk kita melakukan hal yang sama. Jangan melakukan seperti Yahudi, jangan melakukan seperti Nasrani, yaitu at-tashaddud, memberat-beratkan agama. At-tashaddud fi din wa ziyad bi ziyadah anil mashru', yaitu dengan menambah-nambah perkara yang disyariatkan. Disyariatkan satu, dikerjakan lima. Disyariatkan 33, dikerjakan 70 ribu. Disuruh untuk begini ditambah dengan yang begitu. Apa makna tasyaddud atau tasydid? Kata Syekhul Islam rahimahullah, wat tasydidu taratan yakunu biittikhadhi ma laysa biwajibin wala mustahabbin bimanzilatil wajib awil mustahab. Bisa jadi dengan menjadikan apa yang bukan wajib, apa yang bukan mustahab, tetapi diperlakukan seperti wajib, seperti mustahab. Harus begitu, harus begini. Padahal tidak wajib dan tidak mustahab. Itu memberatkan. Baik. Memberatkan fil ibadat. Wataratan. Dan kadang-kadang pula. Bittikhadhi ma laysa bimuharram wala makruh bimanzilatil muharram wal makruh. Atau menjadikan apa yang bukan haram, apa yang bukan makruh, tetapi diperlakukan seperti haram, seperti makruh. Fittayyibat, dalam perkara-perkara yang baik-baik saja. Mau minum teh boleh, mau minum kopi boleh. Tapi ikhwani, kata Al-Albana, imam pendirinya IM, Ikhwan Muslimin, itu Syekh Al-Banna. Katanya, tidak boleh kita minum teh, tidak boleh minum kopi. Karena itu begini, begini, begini, karena itu begitu, begitu. Maka minumnya selalu air putih. Oh silakan, teh, kopi, air putih. Boleh kan saya milih? Saya enggak mau teh, mau kopi. Boleh. Saya enggak mau kopi dan teh, maunya air putih. Boleh. Asalnya mubah-mubah saja. Tetapi diperlakukan seakan-akan haram, seakan-akan makruh. Tidak bisa. Kami tidak seperti itu. Kamu masih minum teh? Astagfirullah. Kamu masih minum kopi? Astagfirullah. Seakan-akan kamu melakukan yang haram. Barakallahu fikum. Akhirnya agama jadi berat. Akhirnya agama jadi berat. Barakallahu fikum. Sebaliknya apa yang tidak disuruh diperlakukan seperti wajib. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini juga berbahaya. Khawatir nantinya jadi berat. Kalau seorang muslim gak boleh pakai baju yang ada kerahnya, harus bolong begitu saja. Karena bila na'azakumullah, jadi masalah. Gak boleh dari kain wool. Oh gak boleh dengan kain teteran, harus pakai wool. Siapa itu? Kaum sufi. Bagi mereka pakaian seperti kalian itu berlebihan, melampaui batas. Katanya harus pakai yang paling murah, harus pakai yang paling murah. Kalau dulu yang murah memang yang dari bulu domba, sekarang sudah terbalik, yang dari bulu domba malah mahal, dengan kain wool malah mahal. Ala kulli hal, tidak ada larangan. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian baik kalian setiap kalian ke masjid. Pakaian yang terbaik yang kamu punya. Bukan harus nyari yang paling mahal, yang paling... Enggak. Pakailah yang terbaik dari yang kamu punya. Cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apakah dari kain wool ataupun dari kain kapas ataupun dari kain apa saja, maka selama itu menutupi aurat dengan baik, silakan. Qala la tusyaddidu, jangan tasydid. Berarti apa definisi tasydid? Menjadikan apa yang tidak haram, tidak makruh, dianggap seperti haram dan makruh. Menjadikan apa yang tidak wajib, tidak sunnah, tidak mustahab, dianggap, diperlakukan seperti wajib, seperti mustahab. Wa fi hadza tanbihun ala karahiyatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam limithli ma alaihi an-nasara min ar-rahbaniyah al-mubtadi'ah. Tapi pertanyaannya mungkin yang muncul dari kita, apa kaitannya dengan pembahasan kitab? Apa kaitannya dengan judul kitab? Iqtida' siratal mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi jalan lurus untuk membedakan diri dari orang-orang kafir. Apa kaitannya? Kaitannya bahwa tasyaddud, sifat ekstrim, itu kebiasaan ahlul kitab. Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, jangan ditiru. Jangan mengikuti mereka, jangan menyerupai mereka. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka berarti orang itu kaum mereka atau bersama mereka. Allah panggil ahlul kitab, ya ahlul kitab. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan pada agama kalian. Innamal Masih ibnu Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam adalah Rasulullah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga-tiga yang satu. Jangan ghulu, jangan ekstrim, jangan berlebihan. Maka ayat yang sama ini juga menjadi dalil. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian ghulu dalam agama kalian seperti kaum Nasrani. Jangan kalian memberat-beratkan agama kalian. Lihatlah sisa-sisa Yahudi dan Nasrani di biara-biara mereka. Nyiksa diri. Manusia diciptakan punya syahwat, tapi gak boleh nikah. Manusia diciptakan pengen makan yang enak, gak boleh makan yang enak. Manusia diciptakan punya selera, gak boleh memakan apa yang seleramu. Harus gini, harus gini, harus gitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berat. Kalau syariat ini, barakallahu fikum, syariat Islam ini, yusrun, mudah. Yang dilarang sedikit, gak banyak. Sedikit, gak banyak. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah, ala ta'imin yat'amuhu, atas orang yang makan, dilarang maitah, wadam, walahma khinzir, wama uhilla li ghairillahi bih. Titik. Yang tidak boleh bangkai, daging babi, darah yang memancar itu pun, bukan darah yang tersisa dalam tubuh seekor binatang ternak yang sudah disembelih, bukan. Yang memancarnya yang tidak boleh. Yang masih ada di dalam tubuhnya halal. Al-kabid waqta hal, halal. Walaupun itu dikatakan darah, limpa dan hati, boleh. Tapi darah yang maswaha, darah yang memancar tadi tidak boleh. Yang keempat, yang dipersembahkan untuk selain Allah. Selain ini boleh. Silakan kalian makan. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang disebutkan hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang, itu mudah. Tapi kalau dibalik, semuanya tidak boleh kecuali yang disebutkan, itu berat. Semuanya tidak boleh kecuali daun-daunan saja, berat sekali. Tetapi kalau semuanya boleh kecuali empat ini, dengan innama, dengan harfu hasrin, yang bermakna hanya ini yang diharamkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat lain ditambahkan sesuatu yang sifatnya bukan makan. Imma diminum wa imma disedot. Yaitu yang memabukkan. Yang memabukkan. Innamal maisir, innamal khamru wal maisir wal azlamu rizqun min amali syaitan. Khamr, judi, undi nasib itu busuk dari amalan syaitan. Maka barakallahu fikum, ini mudah. Innama hadad din atau inna hadad din yusrun. Tetapi mereka memberat-beratkan diri. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Silakan menikah apa yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu sajalah. Mudah. Apa susahnya? Kenapa kemudian mengatakan, saya tidak mau menikah? Saya akan beribadah terus, enggak mau disibukkan dengan istri dan anak-anak. Itu sok namanya. Apa sok itu bahasa Indonesia-nya? Kalau bahasa kampung Arabnya, yahannu. Oh yahannu. Gaya, saya paling suci. Saya mau beribadah terus, enggak mau disibukkan dengan istri anak. Ini menyibukkan. Istri menyibukkan, anak menyibukkan. Ini menyibukkan. Saya ingin ibadah terus, enggak mau diganggu. Ikhwan ibn na'azakullah, yang wajar-wajar saja. Manusia punya syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fidda wal an'ami wal harf. Allah sudah indahkan syahwat manusia kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada tempat tinggal. Wajar, manusia suka itu, wajar. Jangan misla fulan, kaum sufi atau seorang sufi yang disyekhkan dulu, sekarang kembali ke kotor. Naik mobil tidak mau. Jalan kaki dari Pulau Mas sampai ke Libya. Tawadu. Yang wajar-wajar aja lah. Jangan melampaui batas. Kamu manusia. Mau jadi malaikat. Manusia itu punya syahwat, tetapi seorang mukmin bisa menahan syahwatnya hanya kepada yang halal. Syahwatnya kepada wanita, wanita yang halal yang dia nikahi. Syahwatnya kepada harta, harta yang halal yang dia cari dengan keringatnya, dengan cara yang halal. Berpakaian, pakaian yang halal. Tidak memakai sutra bagi laki-laki. Tidak memakai emas bagi laki-laki, karena dilarang. Yang lain boleh. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ustaz kok pakai mobilnya bagus? Heran. Ustaz kok pakai bajunya bagus? Heran. Oh, berarti selama ini kamu salah paham. Dikira itu haram. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghalalkan perkara yang baik-baik. Dan ketika kita meminta kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa tafsir hasanah fid dunya? Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah istri yang salihah, rumah yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Fid dunya hasanah. Wafil akhirat hasanah, dan di akhirat hasanah jannah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qina adzaban nar, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan sebagainya. Kecuali yang memang tidak punya, jangan memaksa. Kecuali yang tidak punya, jangan mengeluh. Disitulah kamu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya siap walaupun tidak dinaungi kecuali oleh tanah. Tidak ada dindingnya kecuali tanah. Dan gak ada perabotannya kecuali tembikar tanah juga. Ya karena adanya itu. Barakallahu fikum. Kau muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. La tusyaddidu. Jangan kalian memberat-beratkan agama. Hadza tanbih ala karahiyati Nabi SAW li misli ma alaihi nasara. Berarti di sini peringatan dari Nabi. Agar jangan menyerupai Nasrani. Dengan rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Rahbaniyah al-mubtada'ah. Wa in kana katsirun min ibadina qad waqa'u fi ba'd dhalik. Walaupun sebagian ibadina, sebagian ahli ibadah kita juga telah terjatuh di dalam hal yang sama. Tapi asal muasalnya dari Yahudi dan Nasrani. Walaupun ba'd ibadina, bahkan walaupun kebanyakan ahli ibadah kita waqa'u, mereka terjerumus fi ba'di dzalik, pada sebagiannya. Muta'awwilina ma'dzuri, ada yang memang menakwil-nakwilkan dan mendapatkan udzur. Yani memahami salah mendapatkan udzur. Au ghairi muta'awwilin wala ma'dzurin, atau ada pula di kalangan kita ahli ibadah yang melakukan rohbaniyah karena mentakwilkan dan tidak dapat udzur. Ada yang dapat udzur, ada yang tidak. Wallahu ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan itu bukan awal pertama. Yang pertama melakukan itu adalah Yahudi dan Nasrani sebelum Islam. Maka berarti para ubadina, ahli ibadah kita yang terjerumus dalam rahbaniyah, yang katanya tidak mau menikah, tidak mau makan daging dan seterusnya, mereka-mereka ini barakallahu fikum menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani alias tashabbuh. Ikhwani bidina azzakum lawa fihi ayda. Di dalam hadis ini juga tanbihun ala anna tashdid ala nafs ibtida'an yakunu sababan listashdidi akhir yaf'aluhu Allah imma bisyara' wa imma bilqadari. Di sini ada peringatan juga bahwa tashdid terhadap jiwanya atau memberatkan diri sendiri ibtida'an di awal-awalnya itu yakunu sababan, bisa menjadi sebab beratnya di akhir karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tasyaddud di awalnya dia yang bikin-bikin sendiri. Wah, kayaknya orang marum gak mantep kalau gak berbuat begini. Masa puasa di dalam tempat AC terus, enggak lah, matikan AC-nya. Masa dinaungi sama naungan enggak ngerasakan betapa beratnya puasa? Saya akan duduk di sana. Diterik matahari. Masa duduk santai begini, saya akan berdiri terus. Biar terasa puasa itu, terasa ibadah itu, laparnya, panasnya, hausnya. Itu dari pikirannya sendiri. Jadi kita betul-betul bisa merasakan bagaimana fuqara wal masakin yang di tengah-tengah terik matahari meminta-minta di jalanan dengan lapar. Kita harus bisa merasakan seperti itu. Wah, kayaknya hebat banget. Tetapi siapa yang nyuruh? Apakah ada perintah dari Quran, sunnah? Nah, ada. Orang ini memberatkan dirinya sendiri. Ikhwan ibn a'azakum, kita katakan kamu menyerupai haula. Menyerupai Nasrani. Rasulullah SAW ketika berkhutbah di tengah terik panas matahari, ada seorang mendengarkan khutbah sambil berdiri di tengah panas. Nabi bertanya, "Mada bihi?" Ada apa dengannya? Ya Rasulullah, dia bernadar akan berpuasa dan tidak akan duduk dan tidak akan bernaung dari matahari. Kata Nabi, "Murhu," perintahkan dia untuk duduk, bernaung dan teruskan puasanya. Yang ditakrir, yang disetujui oleh Nabi cuma puasanya. Berdiri, tidak duduk, di tengah terik matahari tidak bernaung, dilarang, batalkan. Suruh duduk, suruh bernaung dan teruskan puasanya. Ikhwan fillah, na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Orang yang memulai dirinya untuk berat, atau orang yang menyengaja di awalnya memberatkan dirinya, nanti di akhirnya benar-benar Allah beratkan. Imma bil qadari wa imma bisyari. Imma bil qadari wa imma bisyara. Bagaimana bil qadar? Allah jadikan dia lumpuh, sakit, dan seterusnya, sehingga gak bisa konsepkan. Aduh, saya sudah bilang kemarin, saya harus begini. Ternyata gak bisa, ternyata berat, ternyata susah. Salahmu sendiri. Dari awal, kenapa kamu beratkan dirimu? Sekarang lebih berat lagi. Sudah kadung berbicara kesana kemari, saya, Fulan bin Fulan, gak akan melakukan hal tersebut. Ya kan boleh, walaupun boleh, saya orang yang tidak pantas untuk melakukan hal itu. Oh, sombong. Ternyata pada satu saat dia gak mampu kecuali harus melakukannya. Bagaimana? Mau dibatalin ucapan yang lama? Atau mau menyalahkan ucapan yang dulu? Atau bagaimana? Ikhwanul Muslimin azzaqumullah, akhirnya pura-pura lupa dengan apa yang dia ucapkan dulu, saya tidak pantas tidur di atas kasur, saya selalu di lantai, saya tidak mau bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Ternyata kena penyakit yang tidak boleh di tempat keras, harus tempat yang lunak. Bagaimana? Ikhwanibidina azakumullah, itu diberatkan oleh Allah dengan apa? Takdirnya, dengan qadar. Ada dengan syarak. Fa'amma bisyari, adapun dengan syariat. Famitsli ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafuhu fi zamanihi min ziyadati ijabin aw tahrim. Dengan syariat itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya bertanya, apakah tiap tahun haji? Apakah tiap tahun? Rasulullah diam. Aku khawatir kalau aku bilang ya, Allah wajibkan atas kalian. Satu. Kedua, salat taraweh hari pertama, hari kedua, hari ketiga tambah banyak penuh masjid, hari keempat gak keluar. Rasulullah SAW, ya Rasulullah kami menunggu tadi malam, engkau tidak keluar. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan mampu, berat. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti barakallahu fikum, Rasulullah SAW tahu kalau ini diwajibkan atas kalian, berat, kalian gak akan sanggup. Maka sengaja Rasulullah SAW tidak kerjakan. Oh berarti tidak harus? Tidak harus, silakan. Akhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian hati-hatinya beliau alaihi salatu wassalam agar umatnya tidak berat. Bukan sebaliknya, ngegaya. Nih saya hebat, bisa begini, bisa begitu. Kasihan umatnya. Iya kan? Umatnya pengen niru gurunya, gak mampu, gak bisa. Aduh, berat banget sih. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini boleh. Cuma satu yang dibolehkan. Berat, ya pengikutnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tunjukkan kepada mereka bahwa itu tidak harus. Sengaja Ibn Abbas datang ke pasar di Idul Adha membeli daging. Mereka bertanya, ya Ibn Abbas, engkau tidak menyembelih? Iya, agar kalian tahu bahwa itu tidak wajib. Barakallahu fiikum. Demikian pula beberapa ulama melakukan apa yang tidak biasa dilakukan di negerinya, dan sebaliknya dia lakukan apa yang tidak biasa dilakukan di negeri orang. Engkau ketika di Yordan, imamahnya dijatuhkan begitu saja seperti orang-orang Saudi, padahal di sekitarnya orang diikat semua. Ketika sebaliknya datang ke Saudi, malah diikat. Ketika mereka semua digutrohkan. Kenapa? Supaya mereka tahu. Tidak harus begini, tidak harus begitu. Dua-duanya boleh. Alhamdulillah, mengajarkan apa yang boleh agar mudah. Ini juga boleh, itu juga boleh. Tetapi barakallahu fikum, beberapa orang justru memberat-beratkan dirinya, bahkan memberat-beratkan pengikutnya, karena ada ujub dan bangga diri. Ada ujub dan ada bangga diri. Kanahwi ma khafahu lamma ijtama'u li salati tarawih. Kata Syekhul Islam, seperti kekhawatiran Rasulullah SAW ketika berkumpul untuk salat tarawih. Sehari, dua hari, tiga hari, yang keempat tidak keluar. Ketika ditanya, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian dan berat untuk kalian. Walamma kanu yas'aluna an asya' lam tuhram. Ketika mereka bertanya-tanya, apakah ini boleh, apakah itu boleh, apakah ini boleh, apakah itu boleh, perkara-perkara yang tidak diharamkan, tapi bertanya, apakah ini dibolehkan atau haram? La tas'alu in tubdalakum tasukkum. Jangan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab memberatkan kalian. Selama enggak ada larangan, kerjakan. Yakni masalah-masalah dunia. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Ini kaidah, catat baik-baik. Kalau untuk masalah dunia, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Tapi kalau masalah ibadah, semuanya dilarang, tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Jangan nambah-nambah baru. Jangan kerjakan apa yang tidak disuruh, karena itu bid'ah. Jangan mengerjakan kecuali yang diperintah. Dalilnya sangat banyak, namanya kaidah. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu ibadah yang ada perintahku, maka tertolak. Berarti harus dengan perintah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, siapa yang beramal dengan satu amalan yang enggak ada perintahku, maka dia fahuwa raddun, tertolak. Berarti ibadah harus ada perintah. Jangan mengerjakan kecuali ada perintah. Kalau masalah dunia, Allah katakan kulu washrabu. Allah katakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami ciptakan semua di dunia ini untuk kalian. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang diciptakan di dunia ini untuk kalian. Kecuali yang tidak boleh, daging babi, daman masfuhan, mayitah, bangkai. Nah, dan beberapa perkara yang dilarang di dalam hadis-hadis sahih, seperti binatang yang bertaring, anjing, kucing, dan sejenisnya. Ikhwan ibn a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله. Seperti nazar, siapa yang bernazar dengan sesuatu dari ketaatan-ketaatan, maka hendaklah dia kerjakan. وهو منهي عن نفس عقد النذر. Tetapi Nabi tidak suka orang mewajibkan atas dirinya sesuatu walaupun dengan nazar. Nabi enggak suka. Nah, ini penting. Mungkin baru buat sebagian orang bahwa nazar itu memulainya enggak disukai, tetapi menepatinya wajib. Karena Rasulullah SAW menyatakan innaman nazar, sesungguhnya nazar itu la yastakhrijuhu illa minal bakhil. Nazar itu tidak muncul, tidak terucap kecuali dari orang bakhil, pelit. Kenapa pelit? Saya kalau lulus mau puasa. Ya puasa-puasa aja, jangan nunggu lulus. Kan begitu. Bakhil berarti dia mau puasa aja pakai syarat. Saya kalau berhasil akan bersedekah. Sama juga. Mau sedekah harus nunggu nanti kalau berhasil. Kalau enggak berhasil, enggak jadi sedekah. Dan demikianlah semua ibadah, taat, kalau mau kerjakan, kerjakanlah karena Allah. Jangan pakai syarat, kalau saya begini saya akan berbuat ini, kalau begitu saya akan salat, kalau begini saya akan. La yastakhriju illa minal bakhil aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nazar itu dimakruhkan. Mengapa? Karena mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib. Wajib atasku untuk puasa Senin Kamis. Kalau aku, saya bernadar, Senin Kamis itu tidak wajib, tapi kamu wajibkan dirimu sendiri dengannya. Wa kadzalikal kaffarat. Demikian pula kaffarat al-wajibah bi asbab. Demikian pula kafarah-kafarah diwajibkan dengan sebab-sebab. Kalau begini kafarahnya ini, kalau begitu kafarahnya ini. Bukankah kafarah itu akibat perbuatanmu sendiri? Jangan berat-beratkan. Maka enggak usah kamu sampai bersumpah-bersumpah. Jangan banyak sumpah. Karena nanti kalau dilanggar, kamu harus bayar kafarah. Sehingga nazar tidak dianjurkan, banyak sumpah juga tidak dianjurkan. Mengapa? Babnya sama. Jangan memberat-beratkan diri dengan apa yang tidak diwajibkan. Jangan memberat-beratkan diri dengan apa yang tidak diharuskan, yang konsekuensinya harus bayar kafarah, harus mengeluarkan kafarah. Itu kalau diberatkan dengan syarat. Tadi kan dikatakan, siapa yang memberat-beratkan dirinya, Allah akan beratkan atasnya. Baik. Imma syar'an wa imma qadran. Bisa jadi diberatkan oleh Allah dengan syariat, atau diberatkan oleh Allah dengan takdir. Kalau diberatkan dengan syariat, contohnya yang Nabi khawatir, jangan sampai diwajibkan. Dan yang pernah terjadi pada Nasrani, ketika mereka memilih Rahbaniyah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Maka katabnaha alaihim, tadinya kami tidak wajibkan, tapi mereka sendiri membuat, kalau begitu lanjutkan, kerjakan. Berat bagi mereka. Diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syara. Atau diberatkan dengan hukuman-hukuman. Contohnya yang memberatkan dirinya dengan nazar, akhirnya berat. Yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Yang tadinya berbuat sesuatu, wallahi sumpah, tidak pantas bagi saya untuk melakukan begini. Enggak pantas bagi saya untuk memakai pakaian begini. Untuk menunjukkan saya zuhud. Dengan wallahi, dengan sumpah, bahkan dengan nazar, saya bernazar, enggak akan begini, enggak akan begitu. Akhirnya ketika dia tidak sanggup, bayar kafarah. Hukuman diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, amma qadran, adapun dengan takdir, wa amal qadaru fa katsiran ma qadra'aina wa sami'na man kana yatanatta' fi asya'a. Maka seringkali kami lihat, kami dengar orang yang bertanatta', memberat-beratkan diri, fi asya', fayubtala aidan bi asbab, ternyata akhirnya terkena bencana dengan sebab tasaddudnya. Biasbabi tasaddudil umur alaihi fil ijab wa tahrim. Akhirnya terkena takdir, dia harus begini, dia haram begitu. Misal kathirin minal muaswisin, seperti yang terjadi pada para muaswisin. Pernah lihat para muaswis tersiksa? Al-muaswisin berwudu itu gak sekali. Kurang mantap wudu lagi. Kamu sudah satu rakaat, dia masih wudu lagi. Kamu sudah dua rakaat, dia masih wudu lagi. Sampai sudah hampir salam, dia baru datang dengan baju basah, pakaian basah, sarungnya basah. Itu pun masih ragu. Assalamualaikum. Sahangga ya tadi. Muaswis. Kamu lihatnya tersiksa. Ya Allah, capek banget orang ini. Allah. Astagfirullah. Ulangi lagi. Oh, aduh, kurang mantap. Allah, sampai imamnya ruku. Allah akbar. Allah langsung ikut ruku. Loh kok bisa cepat? Tadi kok enggak bisa cepat? Ketika imamnya ruku kok bisa cepat banget? Lebih cepat dari biasanya. Ini barakallahu fikum, muaswis tersiksa. Syaddadallahu alaihim biqadarih. Allah beratkan dia, Allah siksa dia dengan pikirannya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Al-muaswisina fit taharat. Muaswisina fit taharat. Masuk kamar mandi, keluar, balik lagi kamar mandi, keluar lagi, balik lagi kamar mandi, keluar lagi, balik lagi kamar mandi. Kamu ini ngapain? Enggak, saya merasa ada sesuatu yang keluar. Masih belum bersih. Padahal saya sudah pijit. Padahal saya sudah lorot, lorotnya. Mudah-mudahan sehat, enggak kemudian sakit. Saya sudah loncat-loncat, saya sudah mendaham, saya sudah semua saya lakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, para muaswisin memiliki 20 lebih cara untuk meyakinkan bahwasanya dia sudah tuntas buang air kecilnya. Satu, loncat-loncat. Dua, mendehem. Tiga, memijit. Keempat, sampai 20. Itu pun setelah 20 dilakukan, dia masih ragu. Kayaknya keluar. Ini barakallahu fikum, menyiksa diri. Limadha? Penyakit waswasah yang ada pada dirinya. Al-muwaswisina fit taharat. Idza zadu 'alal masyru', karena melebihi dari yang disyariatkan. Yang disyariatkan bersihkan dengan air selesai. Wa dhulu bi asbabin tujib haqiqata 'alaihim. Yang kemudian akhirnya ubtulu, mereka tersiksa atau terkena bencana dengan sebab-sebab yang mengharuskan dia. Haqiqatan 'alaihim asya'a fiha 'adzim masyaqqah wa madarrah, yang benar-benar menyiksanya dari perkara besar, susah dan merugikan. Masih orang yang sama bertanya, Ustaz, saya begini, bolehkah kemaluan saya ikat dengan karet? Wallahi ini bukan dusta, ada orangnya terjadi dan tanyanya kepada saya, ngapain dikareti supaya yakin gak keluar lagi, Ustaz? Astagfirullah. Sudah lulus si santri ini yang muaswis ini tadi, udah gak pernah ketemu lagi. Ada berita dari temannya, Ustaz, si fulan masih ingat, dia sudah nikah. Gimana? Masih was-wasan gak nikahnya? Ustaz, setelah nikah dia membisikkan kaunya, Pak, saya belum yakin, tolong diulangi lagi ya. Langsung diseret ke mata-mata, gak usah pak, usah. Minta diulang nikahnya, masih ragu juga. Ikhwani fillah a'azzakumullah, mereka yang muaswis ini lebih pada perasaan daripada hujjah, daripada dalil. Ketika ditanya, kamu sudah berwudu? Sudah. Kamu sudah beristinja? Sudah. Cukup. Selesai itu syariat. Tapi saya merasa itu perasaan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, akhirnya dia tersiksa karena perasaannya sendiri, karena tasyaddudnya sendiri. Wa hadzal ma'na alladhi dalla 'alaihi al-hadits muwafiq lima qaddamnahu. Maka makna yang terkandung yang ditunjukkan dalam hadis ini cocok dengan apa yang kami sudah sebutkan sebelumnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim, dan kami lepaskan dari mereka kesusahan mereka, dan kami lepaskan dari mereka belenggu-belenggu yang tadinya mengikat mereka. Kaum Yahudi dan Nasrani diberatkan oleh Allah dengan aturan-aturan karena mereka sendiri yang memberat-beratkan dirinya. Yang tadinya tidak haram, mereka haramkan sendiri atas mereka, maka Allah wahyukan haram. Thayyibat, perkara yang baik, diharamkan. Diharamkan juga ini, diharamkan juga itu atas permintaan mereka sendiri. Apa akibatnya? Terbelenggu. Apa akibatnya? Susah. Apa akibatnya? Isr. Wal aghlal. Kemudian Allah utus Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk melepas belenggu-belenggu itu. Bahwa itu diwajibkan oleh Allah, itu supaya kamu berat aja. Siksaan buatmu, azab buat kalian. Maka sekarang dibatalkan dalam Islam. Apa kata Allah setelah mengatakan haram atas mereka perkara-perkara tadi? Nakalan minallah. Apa nakalan? Balasan dari Allah. Karena mereka memberat-beratkan diri mereka, maka Allah pun memberatkan atas mereka. Kalau begitu haram. Kalau begitu haram sesuai dengan kalian minta. Akhirnya mereka susah. Maka datangnya agama Islam untuk apa? Yad'anhum israhum, untuk melepas kesusahan mereka. Wal aghlalal lati kanat 'alaihim, untuk melepas belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dimansuhkan semua di dalam Islam apa yang menjadi belenggu atas mereka. Yang tadinya haram jadi halal. Yang tadinya enggak boleh jadi boleh. Masyaallah. Ni'mah 'azimah seharusnya. Min anna dhalika yaqtadi karahah wa muwafaqatuhum fil asar wal aghlal. Berarti barakallahu fikum, kita kaum muslimin jangan meniru mereka. Mereka sendiri terbelenggu, susah, dan kemudian datang Islam untuk melepas, tiba-tiba kaum muslimin sendiri meniru mereka. Maka ini musibah. Allah Ta'ala taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Allah tabat ala tauhid wa sunnah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.